وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، دائما وأبدا نشكر الله على هذه النعمة. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang senantiasa masih Allah curahkan kepada kita semuanya, berupa nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan juga yang terbesar adalah nikmat al-iman wal Islam. Kita berada di atas manhaj an-nabawi, akidah sahihah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini suatu nikmat yang tentunya membutuhkan banyak syukur dari kita. Ketika kita bersyukur, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah kepada kalian nikmatku tersebut. Maka ketika kita mengetahui bahwa kita berada di atas sebuah nikmat atau berada di atas nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya wajib bagi kita untuk bersyukur. Dan ketika kita mampu untuk bersyukur atas nikmat tersebut, maka itu pun sebuah nikmat. Kemampuan kita untuk kemudian kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu pun suatu nikmat. Yang dimana nikmat tersebut perlu untuk kita syukuri lagi. Dan juga ketika kita mengetahui bahwa kita mampu untuk bersyukur, yang dengannya kita mengetahui itu adalah nikmat yang kemudian kita bersyukur lagi, maka kita mengetahui bahwa itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sebuah nikmat yang akhirnya memang kita ini perlu banyak-banyak bersyukur. Nah, maka di antara nikmat pula yang perlu kita syukuri adalah ketika Allah berikan taufik kepada kita untuk kita mampu memperdalam ilmu agama, kita mampu hadir dalam halaqah-halaqah ilmu, yang di mana al-ilmu ini adalah asas dari seluruh perkara. La dunia wa la akhirah. La dunia wa la din. Tidak hanya urusan dunia, begitu pula urusan akhirat. Bukan hanya perkara urusan dunia, begitu pula urusan agama. Tidak ada suatu ilmu dari seluruh ilmu-ilmu yang ada, entah ilmu dunia ataupun ilmu agama ataupun ilmu akhirat, asasnya adalah al-ilm. Suatu amalan, perbuatan, seorang jadi dokter, seorang jadi petani, ini dalam urusan dunia ya. Seorang jadi insinyur dan yang lainnya butuh terhadap ilmu. Wa ya subhanallah, dalam urusan dunia seseorang mampu untuk bersabar. Untuk perhatikan seorang, bagaimana ketika seorang bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses misalnya, atau menjadi seorang dokter, luar biasa. Mampu untuk bersabar, sekolah SD 6 tahun, sebelumnya TK mungkin 2 tahun, sekarang ada lagi PAUD ya. Setelah SD kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA, kemudian universitas. Coba antum bayangkan bagaimana seseorang dalam urusan dunia saja mampu untuk bersabar menuntut ilmu. demi mencapai cita-cita, gelar, keinginan yang dia harapkan. Maka seharusnya kita sebagai seorang ahli sunnah, sebagai seorang salafi yang paham tentang ilmu, lebih untuk menjadikan porsi kita terhadap atau ihtimam kita, kemauan kita untuk menuntut ilmu yang merupakan bekal kesuksesan kita dunia dan akhirat, ini lebih. Nah, ketaman ilmu mungkin antum sudah mengetahuinya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Nah, begitu pula keutamaan ilmu yang dimana dengan ilmu ini terbedakan antara seseorang yang jahil dengan seorang yang berilmu. Bukan hanya sebatas kita sebagai manusia. Nah, bahkan siapa saja, statusnya, apa saja dia bentuknya, ketika dia memiliki kelebihan ilmu, terangkat derajatnya. Contoh kecil, kalau kita mau memperhatikan, kita mengetahui bersama, hewan, secara umum hewan ini, makanya hewan bukan mukallaf, bukan orang yang dibebani menjalankan syariat. Hewan. Nah, mau berbuat apa tidak kena dosa, tidak kena pahala. Nah, tapi ada sebagian beberapa jenis hewan, ini syariat memang menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, atau kurang lebih sisi negatifnya. Kita ambil contoh di sini adalah, maaf saja, anjing ya. Anjing, bil ittifaq bainal ulama, bahwa anjing ini najis. Air liurnya najis. Seperti itu. Nah, ketika seorang apa namanya bejananya kemasukan anjing, disuruh dicuci untuk 7 kali. Yang ke-8-nya ulahuna biturab, itu dicampur dengan tanah. Menunjukkan bahwa najisnya air liur anjing ini mughallabah, katanya para ulama. Najis ini betul-betul kental, artinya kurang lebih betul-betul najis. Bukan hanya itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Man iktana'a kalban ghaira kalbi masyiyah naqasa min ujurihi kulla yaumin kirat." Barang siapa qaul Mustafa alaihi salatu wasalam. Nah, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing pertanian, artinya membantu untuk menjaga pertanian, atau juga anjing yang untuk berburu, maka sekedar memelihara seperti itu, berkurang setiap hari pahalanya itu sebesar kirat. Kirat itu artinya kurang lebih sebesar gunung yang besar, gunung Uhud. Sudah anjing yang hewannya hewan najis, air liurnya najis, ketika terkena kita disuruh untuk mencuci 7 kali, dalam riwayat yang disebutkan 8 kali dengan tanah. Plus apabila kita memeliharanya setiap hari, berkurang pahalanya sebesar gunung yang besar. Tapi ini anjing. Tapi antum tadi perhatikan coba. Disebutkan dalam hadis atau riwayat tersebut, selain anjing pertanian atau menjaga hewan ternak, atau anjing berburu dan yang lainnya, ini jenis-jenis anjing ini diperkecualikan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi. Dalam ayat ini Allah mengatakan, mereka bertanya kepada engkau, apa yang dihalalkan bagi mereka? Maka katakan, wahai Muhammad, uhillalakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian seluruh perkara yang thayyibat. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan hewan-hewan anjing yang kalian ajarkan, ya, yang kemudian anjing ini berburu bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, fakulu mimma amsakna 'alaikum. Silakan makan apa-apa yang anjing-anjing ini menangkap bagi kalian, menangkap hewan buruannya. Antum perhatikan di sini dalam ayat ini, ketika Allah mempersilahkan, membolehkan kaum muslimin untuk memakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing tersebut tanpa ada perintah untuk mencuci terlebih dahulu. Padahal kita mengetahui, seseorang berburu dengan anjing, dilepas anjing tersebut dengan nama Allah, bismillah, kemudian anjing tersebut menggigit hewan buruannya, tentunya kan ada air liur pada hewan buruan tersebut. Nah, tapi antum perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk dicuci. Silakan langsung dimakan. Barakallahu fikum. Dari sini para ulama mengambil sebuah dalil, mengambil sebuah istimbal. Anjing, hewan yang pada asalnya ini hewan najis, hewan yang bikin pahala seseorang berkurang setiap hari, tetapi ketika anjing tersebut adalah anjing yang memiliki ilmu. Nah, anjing terlatih, maka hukumnya berbeda. Nah, bukan anjing terlatih, bukan anjing yang memiliki ilmu, sekedar dipelihara, berkurang pahalanya kirab setiap hari. Tetapi tadi dibilang ghair kalbi masyiyah, kecuali anjing yang menjaga hewan ternak dan yang lainnya dari jenis anjing-anjing yang telah diajarkan. Berarti antum bayangkan, ketika ilmu tersebut ada pada hewan yang seperti ini, derajatnya berbeda. Sama-sama anjing, tetapi ini anjing tidak punya ilmu, sementara ini anjing punya ilmu. Antum lihat, perbedaan yang luar biasa banyak di antara sama-sama anjing, tapi ini berilmu. Maka, bagaimana lagi dengan manusia? Nah, tentunya berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mau disamakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentunya berbeda. Nah, kita mengetahui kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam, seorang nabi di antara nabi-nabi yang Allah utus dengan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di antaranya beliau ini menguasai seluruh jenis hewan dan juga dari kalangan jin. Nah, ini pun menunjukkan bahwa apakah keutamaan Nabi Allah Sulaiman ini sekedar karena pribadinya beliau? Tidak. Karena wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, memiliki kelebihan-kelebihan ilmu. Nah, tapi ada sebuah kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang di sini pun ada sebuah dalil. Bagaimana perkara ilmu dan orang-orang yang berilmu ini derajatnya luar biasa. Nah, ketika Nabi Sulaiman sebenarnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pemuka, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan kepadaku singgasananya Malikatus Saba, ya, ratu kerajaan Saba yang populer namanya Bilqis atau Balqis, tapi tidak ada riwayat yang sahihah yang menunjukkan bahwa namanya adalah Bilqis. Siapa yang mampu di antara kalian untuk mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan mereka berislam? Nah, maka qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Kata ifrit dari kalangan jin mengatakan, wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana tersebut kepada engkau sebelum engkau ini bangun dari tempat duduk. Kata ifrit, wa inni alaihi laqawiyun amin. Dan sungguhnya aku dalam perkara ini betul-betul kowi, kuat, mampu, dan terpercaya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Nah, kemudian Allah lanjutkan, coba antum perhatikan ibarat yang Allah bawakan dalam ayat ini. Dan berkata orang-orang yang, atau berkata seseorang yang dia memiliki ilmu dari kitab, wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana tersebut sebelum yartad ilaika tarfuk. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia apa? Berkedip. Nah, sebelum berkedip, aku akan datangkan singgasana tersebut. Nah, artinya kemampuannya dia mengalahkan ifrit. Coba yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyebutkan siapa orang ini, tapi memakai dengan ibarat qala allazi indahu ilmun ya kitab. Hadza indalla ala syai' yadullu ala fadl ilm ahli. Hal ini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan bahwa ilmu dan pemiliknya ini memiliki keutamaan. Yang itu Allah memakai ibarat qala allazi indahu ilmun ya kitab, menunjukkan keutamaan ilmu. Nah, sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan ilmu ini sebenarnya luar biasa. Nah, tinggal kita ini banyak-banyak dituntut untuk ikhlas. Perkara ikhlas ini penting. Dengan ikhlas segala sesuatunya ringan. Nah, termasuk untuk kita mampu istiqomah dalam menuntut ilmu. Mau kondisi bagaimanapun, kondisi susah, kondisi berat, kondisi senang, dia tetap istiqomah. Les, kenapa? Dia paham bahwa dia melakukan ini, mencari ilmu, menuntut ilmu, bukan dalam rangka apa-apa, tapi dalam rangka wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka, aku akan buka. Nah, maka di sini penting untuk kita kemudian banyak-banyak sabar. Tapi sabar itu bagaimana? Bisa kita itu mau sabar? Maka hal ini pun disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam firman-Nya Allah menyebutkan tentang Bani Israel, wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan begitulah kami jadikan di antara mereka para imam, Allah munculkan para imam. Tentunya imam di sini kalau sudah berbicara permasalahan dalam Al-Quran, tentunya imam, imamatu fiddin, kedudukan yang tinggi dalam agama, imam dalam permasalahan agama, seorang alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antara mereka para ulama, para imam. Lamma sabaru. Kaif mereka bisa menjadi imam, mereka bisa menjadi para ulama, bagaimana? Saat pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru. Ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, janji-janji kami. Dari sini kita mengetahui orang mampu untuk bersabar ketika dia yakin. Bukankah seperti itu? Orang mau bersusah payah, ingin sukses, sabar. Ini dalam urusan dunia saja ya. Coba, orang mau jadi pedagang, mau jadi pengusaha, mau bersusah payah, bercapek-capek, jaga toko, cari pelanggan, cari konsumen. Nah, dia yakin nih, ini sebab untuk dia kemudian mendapatkan uang, mendapatkan yang lain-lainnya. Sama. Maka kesabaran ini bisa terjadi ketika dia yakin. Baik. Tapi bagaimana memunculkan keyakinan ini? Nah, itu sekarang. Maka seseorang bisa yakin. Kenapa? Akhirnya kembali kepada ini. Ketika orang menguasai, mengetahui, memahami bahwa kalau dia begini, pahalanya seperti ini. Dia mengenal Allah betul-betul dengan pengenalan yang luar biasa, rincian dan mufassal wa mujmal, secara rinci atau secara umum dia paham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka ketika seorang semakin banyak ilmunya, dia semakin yakin. Nah, antum perhatikan orang-orang mama saja, ya, orang awam ya, yang di sekitar kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana yakin mereka itu tahu bahwa surga itu ada, neraka itu ada, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Ana yakin mereka itu paham. Minum khamr enggak boleh, haram. Nah, berzina haram. Les, kenapa mereka masih melakukan hal ini? Berzina, yang minum khamar, yang meninggalkan sholat, yang mencuri. Wah, dalam kondisi mereka tahu, ini dosa, bisa terancam dengan neraka. Les, kenapa? Ilmunya. Mereka ada ilmu, tapi, nah, berbeda dengan seorang yang semakin paham terhadap Allah, semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa kita mampu untuk bersabar ketika kita yakin, dan keyakinan tersebut akan ada ketika kita semakin berilmu. Akhirnya ujung-ujungnya ilmu lagi. Nah, antum perhatikan bagaimana ilmu ini akhirnya tidak akan lepas dari kehidupan kita. Seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Maka diharapkan bagi kita semua, kita ahlus sunnah wal jamaah, kita salafiyun, untuk lebih memperhatikan permasalahan ilmu. Hal yang membuat kita juga semakin seharusnya untuk bersemangat, bilittifaq, dengan sepakat, masing-masing kita punya kesibukan dunia ya, cari nafkah, cari maisyah, ini wajar, normal, manusiawi, dan memang harus, kan seperti itu. Kenapa? Hah? Apa? Jawaban sederhananya apa? Ya kita butuh makan. Kita punya anak-anak, kita punya istri, butuh untuk diberi nafkah. Nafkah apa? Jasad. Hah? Kalau enggak, mereka sakit. Kalau enggak, mereka bisa kurus, bisa lemah badannya, dan yang lain-lain. Tapi ini permasalahan jasad ya ikhwan. Tapi perlu diketahui bahwa kita pun memiliki kewajiban untuk menafkahi mereka dari sisi hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian, sehingga dari sini kita mengetahui yang pertama perlu dijaga dari api neraka adalah diri kita. Sehingga kita menuntut ilmu itu dalam rangka yang pertama memberi gizi hati kita. Ini jauh lebih kita butuhkan dibanding kebutuhan gizi badan kita. Nah, kenapa urusan badan? Masya Allah. Manusia paham. Tapi kalau sudah urusan hati, kenapa kebanyakan manusia entah lupa, entah bodoh, atau pada akhirnya berpura-pura lupa atau berpura-pura bodoh. Pada akhirnya mereka paham. Toh ternyata mereka berusaha mencari ketenangan hati. Ini orang umum ya. Nah, sama ini. Kita menuntut ilmu untuk kemudian kita mampu mentarbiyah diri kita yang pertama. Kemudian juga anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Ini kewajiban baik kita. Ketika nanti kita di yaumul kiamah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kullukum ra'in. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Akan ditanya. Nah, apakah pertanyaan tersebut hanya berkutat pada permasalahan Naisha, keluarga, dari sisi zahir, dari sisi dunia? Tidak. Nah, apakah engkau sudah memberi nafkah kepada keluarga anak-anak dari sisi zahir, badan? Tidak. Nah, bahkan Allah mengatakan sebagaimana tadi Anda sebutkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Memang betul. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunia. Ini banyak. Ayat ini, firman Allah ini dipakai oleh orang-orang dunia. Ya sih, jangan sekedar ibadah aja. Ini loh, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunia. Kata mereka seperti itu. Maka kita katakan, sahih, benar memang. Oh, firman Allah. Gak mungkin salah, iya kan? Tapi ya tolong, kalau membawakan ayat Al-Quran itu jangan sepenggal-penggal. Perhatikan potongan ayat sebelum ayat ini. Bukan dalam Al-Quran, apa firman Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunia? Apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wabtahu fima atakallahu dar akhir. Baru kemudian wala tansa nasibaka minad dunia. Sebelum ucapan wala tansa nasibaka minad dunia, janganlah engkau kalian melupakan bagian dunia kalian. Allah itu memerintahkan, wabtahu, carilah ma atakallahu minad daril akhirah. Apa-apa yang Allah berikan kepada engkau dari urusan akhirat. Hai. Berarti dari sini kita mengetahui urusan akhirat nomor satu. Baru kemudian Allah mengingatkan, sudah ya, ini prioritasnya. Tapi tolong, la tafrid wa la ifrad, ini afwan secara makna seperti itu ya. Kurang lebihnya, ya jangan lupakan dunianya. Tapi, yang pertama apa? Akhirat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwan, terkait ilmu ini cakupannya sangat luas. Belum lagi kalau ditambah dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Memang di situ ada beberapa cabang-cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama yang sifatnya tidak wajib. Tetapi apa itu ilmu-ilmu yang tidak wajib dan apa ilmu-ilmu yang wajib? Disebut oleh para ulama, apabila kita dalam kehidupan sehari-hari beramal, berbuat, entah itu amalan batin ataupun amalan zahir, yang apabila kita berbuatnya tidak mengetahui ilmunya, maka ilmu itu wajib untuk kita pelajari. Berarti dari sini jelas perkara tauhid. Nah, karena hati kita tidak akan lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti ilmu tauhid ini adalah ilmu yang wajib. Nah, perkara akidah ini pun sama. Setiap hari seorang muslim dituntut untuk sholat. Berarti kita harus paham tentang tata cara sholat. Seperti itu. Ketika seorang masuk Islam di bulan Sya'ban misalnya, tidak jauh dari bulan Sya'ban sudah masuk bulan Ramadan, maka ketika itu wajib bagi dia untuk paham tentang puasa. Begitu pula dengan zakat dan yang lain-lainnya. Termasuk di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan muamalah antara kita, tentunya pertama dengan Rabbul Alamin. Antara kita yang berikutnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita beradab dengan beliau alaihi salatu wasalam. Tentunya sepeninggal beliau alaihi salatu wasalam, bagaimana kita beradab dengan sunnah-sunnah beliau. Begitu pula bagaimana kita bermuamalah antara kita dengan orang tua, antara kita dengan tetangga, antara kita dengan masyarakat. Ini wajib. Seorang pedagang berarti ketika dia berdagang seharusnya ya dia kuasai dulu. Dalam abwabul fiqh itu ada namanya kitabul buyut. Nah, dia harus paham masalah jual beli. Nah, hukum jual beli dan hal-hal yang terkait dengannya. Karena banyak terjadi ya ikhwan. Akhirnya itu tadi, karena enggak ada ilmunya. Ini masalah jual beli ini termasuk perkara yang banyak menjerumuskan entah sesama kerabat atau bahkan sesama ikhwan, sama-sama satu manhaj, sama-sama satu akidah, sama-sama muwahhidin, sama-sama ahlu sunnah. Lish baina hadha wa dhaq, enggak mau tegur salam. La salam wa la kalam, enggak hanya sehari, dua hari, tiga hari, bahkan sebulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Apa urusan hutang? Ini contoh ya, contoh kecil bagaimana seseorang itu butuh dalam setiap aktivitas dia, dalam setiap hembusan nafas dia terhadap ilmu. Orang menghutangi, tapi enggak paham hukum-hukum tentang hutang. Datang kepada dia, fulan, afwan, saya lagi butuh duit nih sekarang. Saya bisa enggak utang ke antum? Maka orang yang punya duit ini, tapi fadol, kapan kira-kira dibayar? Ana utang sebulan ya. Taib, jadi sepakat ya, utang antum sebulan. Terhitung mulai tanggal sekarang ya. Iya. Berarti janji dibayarnya sekarang tanggal 7 Muharram misalnya. Atau sekarang tanggal 10 Muharram. Berarti dibayar lagi insya Allah tanggal 10 Safar. Selesai. Berlalulah hari, berlalulah minggu, pekan, datang 10 Safar. Tentunya yang berpiutang, artinya yang memberikan hutang, merasa memiliki hak untuk menagih. Karena memang kesepakatan seperti itu. Tapi, qadarullah, sang yang berhutang ini, ternyata pada saat itu benar-benar tidak memiliki kemampuan. Nah, beda dengan orang main-main. Ini pembahasan bukan ceritanya pada orang berhutang main-main. Punya uang tapi mengulur-ulur waktu. Punya kemampuan sebenarnya tapi gak mau ada niatan berhutang. Ini urusan lain. Tapi urusannya sekarang ternyata yang berhutang ini memang gak punya duit. Gak punya kemampuan. Seperti itu. Cekcok akhirnya. Terjadi pertengkaran dan lainnya. Yang menghutangi mengatakan, kan udah janji waktu itu sebulan. Tapi anak, kata yang berhutang, tapi benar anak sekarang gak ada duit. Tapi gimana sudah janji? Kesalahan dari siapa kalau seperti ini? Dari orang yang menghutangi. Lish, karena dalam masalah hutang piutang, hutang ini murni mimbabil ihsan. Ya, makanya hutang itu gak boleh diambil keuntungan. Orang menghutangi gak boleh dengan bunga. Kan seperti itu ya. Mimbab ihsan, murni berbuat baik. Maka ketentuannya, orang yang menghutangi itu, kalau ternyata yang berhutang itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemudahan untuk berhutang, wajib bagi dia untuk ditangguhkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau orang tersebut ternyata usrah, dzu usrah, kesusahan, enggak memiliki kemampuan, fanadziratun, wajib untuk ditangguhkan ila maisar. Sampai dia memiliki kemampuan lain. Nah, hal-hal seperti ini banyak tidak diketahui oleh kalangan kaum muslimin. Seperti itu. Makanya, lo terus Ustaz gimana hak anak? Lah ya makanya, sebelum antum menghutangi, antum tahu enggak konsekuensinya orang yang menghutangi? Tahu enggak? Nah, berarti harus berilmu dahulu. Orang yang mau menghutangi, menghutangi itu enggak wajib kok. Ya? Menghutangi itu enggak wajib. Mau menghutangi, jazakallah khair, dapat pahala. Tapi enggak, ya haknya. Kalau mau menghutangi, nih ilmu ini seperti ini. Ketentuannya, orang yang menghutangi, kalau yang berhutang, setelah jatuh tempo, benar-benar tidak memiliki kemampuan, fanadiratun ila maisara. Wajib untuk ditangguhkan sampai dia memiliki kemudahan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Sehingga permasalahan ilmu itu betul-betul luar biasa. Dalam permasalahan tauhid dan akidah. Gak usah ngomong yang rinciannya sudah. Berapa banyak dari kaum muslimin gak paham mana la ilaha illallah. Nah. Orang-orang kufar Quraisy jauh lebih paham. Jauh lebih berilmu tentang mereka. Mereka mengatakan la ilaha illallah 1000 kali mengatakan dalam sehari. Tapi masih meminta kepada selain Allah. Masih datang kuburan dan yang lainnya. Nah, gak paham itu apa mana la ilaha illallah. Apa mana la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Ya selesai. Apa bedanya dia dengan kaum musyrikin? Kufar Quraisy ketika ditanya, wala insal tahu man khalaqas samawati wal ardha yaqulunallah. Ini orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunallah. Mereka niscaya akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah Rabbul Alamin. Artinya mereka paham tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan makna la ilaha illallah itu la rabban la khaliqa illallah, bukan. Nah, bukan tiada Tuhan atau tiada pencipta selain Allah. Kalau sekedar makna la ilaha illallah adalah tiada pencipta selain Allah, ya selesai. Mereka orang-orang kufar Quraisy teranggap muslim. Kenapa kenyataannya mereka yang mengakui kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah, masih diperangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Karena mereka paham maksud la ilaha illallah yang dengannya mereka tidak mau mengatakan ini karena konsekuensinya. Kalau mereka mengatakan ini, mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Nah, la ilaha illallah satu kalimat yang azim. Syahadah la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Ada rukunnya. Banyak dari kita yang belum paham. Hah? Apa syarat-syarat syahadah la ilaha illallah? Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih sangat butuh terhadap ilmu. Ilmun, yakinun, wasidakun, wa mahabbah, wa qabul, wal ingiyat, wal baratun, minasyirki, wa ahli. Ini semua syarat-syarat syahadah la ilaha illallah yang kebanyakan kaum muslim masih belum paham. Sehingga dengan itu banyak terjerumus dalam kesyirikan. Seorang bersyahadat, itu konsekuensinya, syaratnya dia berilmu. Dia yakin, dia jujur, dia cinta, dia menerima, dia mau tunduk patuh. Kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orangnya. Ini syarat la ilaha illallah. Nah, hal ini saja yang pada hakikatnya dasar, kita masih butuh banyak untuk belajar. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Sehingga terkait permasalahan ilmu ini, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, jangan kita segan-segan, jangan kita bermudah-mudahan, jangan kita bermalas-malasan. Wajar ketika kita hidup kadang iman turun, ini wajar. Tapi itu fungsinya mujahadatun nafas, jihadun nafas. Nah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, inna likulli amalin syirratin wa likulli syirratin fatratin. Nah, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Bahwa pada hakikatnya kata Rasul alaihi salatu wasalam, setiap syirrah, setiap amalan itu ada syirrah, yaitu masa semangat. Dan pada setiap masa-masa semangat itu ada masa-masa fatrah, futur. Kadang malas, kadang kayak yang bosan, diam aja. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada obatnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Setiap amalan ada masa semangat, dan ketika ada masa semangat ini pun biasanya juga ada masa-masanya futur, lemah, malas. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa masa futurnya ini dikembalikan kepada sunnah, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk. Selamat dia. Tapi ketika futur, malas, enggak kepada sunnah, kata Rasulullah SAW, halak, celaka. Nah, binasa. Seperti itu. Sehingga ketika kita merasa sedang bosan, jenuh, labas. Sunnah banyak. Sunnah itu bukan hanya sekedar salat malam, qiyamul lail, barakaat, atau kemudian puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, dan yang lainnya, atau baca Quran, tidak. Sunnah banyak sekali. Yang penting sunnah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menghimbaunya, ini sunnah. Maaf saja, lagi futur misalnya, cari bacaan-bacaan yang sederhana, yang simple, ini sunnah. Atau kita lagi jenuh, bosan, cari sunnah. Maaf saja misalnya, menggunting kuku, ya kan, mencabut bulu ketiak, maaf saja ya, itu sunnah. Rasulullah SAW mengatakan termasuk bagian fitrah, mencukur bulu kemaluan, sunnah. Seperti itu, kita memperhatikan hak-hak tubuh kita, kita berolahraga dalam rangka menunaikan hak tubuh kita. Nah, sehingga diharapkan ketika kita sedang bosan, kata Rasulullah SAW, kalau pelampiasan itu kepada sunnah, selamat insya Allah. Tapi kalau akhirnya futur, sunnah enggak, akhirnya menjauh, malas sholat, halaqa ilmu malas, ya sudah, semakin jauh, semakin jauh, semakin binasa, semakin binasa. Nah, hal-hal yang membantu juga seorang untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah ini, selain banyak-banyak berdoa, mencari waktu-waktu yang mustajab, mencari waktu-waktu yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita, di antaranya sepertiga malam terakhir, dan ini pada hakikatnya himbauan buat anak pribadi dan antum semuanya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunia, hina yabqa sulusul lail akhir wa yakul hal min mustaghfirin fa'afiralah wa hal min sa'irin fa'u'tiyah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir sembari mengatakan, apakah ada orang yang mau beristighfar, minta ampun, niscaya aku akan ampun. Apakah ada seorang yang mau meminta kepada aku, niscaya aku akan beri. Hadza ikhwan nida'un ilahi, panggilan ilahi. Nah, kita kalau dipanggil atasan kita, dipanggil bos kita, dipanggil presiden, dipanggil penguasa, dipanggil raja, luar biasa. Datang undangan dari presiden misalnya, atau dari Malik Salman. Nah, tanya ke orang itu. Subhanallah, datang ke rumah antum, resmi undangan stempel Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Nah, tiket semua apa? Balas, nah, gratis. Nah, apa yang kita lakukan? Bergegas, ya, datang, wow, pakai baju yang luar biasa. Ini penguasa di dunia yang pada hakikatnya hakir, rendah dibanding Rabbul Alamin, daif, pasti akan mati juga, nanti ujung-ujungnya kembali ke tanah. Lish, ketika kita dalam permasalahan dunia, kepada penguasa hanya sekedar kekuasaan yang sangat terbatas di dunia, kok jangankan Malik Salman, dipanggil bupati datang. Nah, ya. Nah, ada undangan nih, gak ada mukhalafah syarinya sudah. dipanggil bupati, diundang, datang. Lihat kenapa kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti jalan terakhir, adakah yang mau minta ampun kepadaku? Adakah yang mau meminta sesuatu hajatnya? Ya Allah janjikan sudah. Fa'ughfirullah apakah ampuni. Nah, yang meminta aku akan beri. Tapi mengapa kebanyakan kita illa man rahimallah? Kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat. Nah, jarang ada yang bergegas mau bangun sepertiga malam terakhir meminta merengek-rengek kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang pertama. Banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomah. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwan, di antara salah satu sebab yang membuat kita tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala mampu tetap istiqomah dalam halaqatul ilm, dalam bermanhaj sesuai dengan manhaj Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ini faktor lingkungan, faktor teman dekat, faktor pergaulan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Masalu jalis salih wa jalis su' kamathali hamil misk wa nafikh al-kir." Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti hamil misk, seperti penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Ini tidak menunjukkan bahwa tukang pandai besi haram, tapi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ingin memberikan permisalan yang sederhana. Ini loh contoh kalau berteman yang baik dengan teman yang buruk akibatnya seperti ini. Amma hamil misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibata. Kata Rasulullah SAW, kalau tukang minyak wangi, nah, kemungkinan-kemungkinannya itu kalau kita bersahabat dekat dengan mereka, itu kemungkinannya semuanya bagus, enak. Iman, dia akan memberikan hadiah kepada anda. Coba, antum masuk ke penjual orang minyak wangi. Entah di pinggir jalan, entah di toko, kita masuk ngelihat, apa? Suruh nyobain. Nah, tester. Nah, wangi, dapat wangi. Wa imam tabta' minhu. Atau anta tabta' minhu. Membeli jarinya. Membeli apa yang dibungi? Minyak wangi. Zen. Nah, minimalnya, anta jida minhu raihatan tayyibah. Atau rihan tayyibah. Nah, engkau dapat bau yang sehat. Nah, ini permisalan teman yang baik. Wa amma nafikhul kir imma an yuharrik siyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Kalau dekat-dekat dengan, sekali lagi antum perlu pahami bahwa maksud dari sini adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam hanya memberi permisalan. Dekat dengan tukang pandai besi, masuk itu. Resikonya apa? Ya kebakar bajunya, kena. Atau minimalnya apa? Deket-deket itu enggak kebakar, enggak apa, tapi kena. Aroma kan kurang nyaman. Ya antum kalau pernah ke pandai besi, bau-bau besi, bau-bau. Nah, ini permisalan antara teman baik, pergaulan baik, lingkungan yang baik, dengan teman yang jelek, lingkungan yang jelek, pergaulan yang jelek. Kok manusia, jangankan manusia, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ahlul ghanam ahlul sakinah wal waqar wa ahlul ibil ahlul khiyala wal kibir. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, ahlul ghanam penggembala kambing itu rata-rata ahlul sakinah wal waqar. Untuk perhatikan rata-rata penggembala kambing terutama di zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika di zaman Arab, pergaulan dengan kambing, kambing yang modelnya seperti itu bikin orang apa? Telaten, mau sabar, ya kan? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata biasanya, walaupun enggak mutlak tapi kebanyakannya, penggembala kambing, apalagi yang model seperti dahulu. Makanya para rasul, para nabi itu pernah menggembalakan kambing. Karena apa? Ahlus sakinah wal waqar. Rata-rata orangnya tenang, sabar, waqar, artinya sama tenang. Wa ahlul ibil ahlul khuyala wal kibir. Adapun penggembala unta, ini rata-rata orangnya tinggi, sombong. Nah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa walaupun tidak melulu, kenapa penggembala unta? Karena memang unta dengan sifatnya yang seperti itu butuh orang-orang yang, nah, sehingga ketika orang menggembalakan unta, kalau modelnya apa, kalau orang Jawa bilang kelemar-kelemer, ya bubar. Nah, tetapi akhirnya natijahnya seperti itu hasilnya. Dari sini para ulama beristimbat. Antum bayang, lihat sekarang ini. Pergaulan dengan kambing, dengan unta, itu bisa membuat watak seseorang. Nah, bergaul dengan hewan bisa membentuk watak. Apalagi dengan manusia. Antum ya, ikhwan. Sehingga ini penting. Antum banyak bergaul dengan sesama. Nah, boleh bergaul dengan manusia yang lain, silahkan. Sebatas hajat, sebatas kebutuhan. Tetap dengan tetangga, walaupun orang awam, umum, berbuat baik, berbuat ihsan. Mengobrol dalam perkara yang mubah, dalam rangka ta'liful qulub. Salam, assalamualaikum, gimana pak kabarnya? Bicara, sekarang panas, mulai musim hujan. Dalam rangka ta'liful qulub, ya. Biar kita tidak asing dengan mereka. Mereka pun dengan kita juga paham. Bagus, tapi sebatas. Kalau kita sudah menjadi teman dekatnya, nah, sudahlah. Teman dekat ini rufqah sayyi'ah atau rufqah hasanah, ini pengaruhnya luar biasa. Nah, berapa banyak dari ikhwan kita dengan sebab pergaulan dengan orang-orang ahlul ma'asi yang sudah kebawa. Nah, ini memang benar. Nah, coba. Antum sudah jarang bergaul, jarang datang, jarang kumpul dengan ikhwan kita. Kumpulnya dengan siapa? Orang awam, futsal dengan mereka. Futsal tidak ada masalah. Tapi terus akhirnya di teman dekat, pasti akan membentuk. Ima akhirnya, cara apa, ngomong model kita akhirnya keawam-awaman. Nah, atau watak akhirnya. Nah, suka mengumpat tanpa kita sadari. Nah, salafi, tapi maaf saja, tidak terasa ketika ada suatu, bukannya mengatakan astagfirullah atau subhanallah atau akbar, bilangnya bilang bahasa-bahasa gaul yang isinya umpatan. Nah, ini hak terjadi dan tidak mengherankan. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Nah, wah, hewan bisa membentuk watak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Al mar'u ala dini khalilih. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan dihukumi sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fal yandur ahadukum. Hendaklah masing-masing dari kalian itu melihat man yukhalil, siapa teman dekatnya. Makanya para ulama menyebutkan, ketika ingin melihat seseorang dahulu, mereka ini, dia ini mubtadi atau ahlul bid'ah. Enggak repot. Kata para salaf, sebagian salaf mengatakan, man khafiyat alaina bid'atuhu, lam takhfa alaina unsatuhu. Nah, kata mereka para ulama, salaf dahulu, barang siapa yang tersamar bagi kita, masih tersembunyi bagi kita bid'ahnya, kebid'ahannya, enggak akan bisa menyembunyikan dari kita teman dekatnya. Nah, Gak usah repot-repot menghukumi seorang, lihat teman dekatnya siapa. Nah, sehingga kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di yaumul kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, teman dekatnya. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum ikhwan, banyak antum kumpul halaqatul ilam atau majlis yang lainnya, atau bahkan hanya sekedar bertemu tegur sapa dengan sama ahli sunnah. Nah, semakin antum banyak bertemu, berjumpa dengan mereka, Itu ketika kita futur pun, ketika kita lagi apa? Lemes, ketika lagi kita lagi malas, ini mudah untuk kembalinya. Nah, tapi kalau sudah futur, menjauh, menjauh, menjauh, ya selesai. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sampai jam berapa guys? Jam 9. Nah, sekarang sudah jam 8.50. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Pertanyaannya, seorang gak bisa rukuk secara sempurna karena penyakit dan yang lainnya. Maka kita katakan fattakullah mastata'tum. Nah, bertakwalah semampu kalian. Ketika ada penyakit gak mampu, ya sudah gimana, memang gak mampu, maka dia ma'zur. Nah, kita mengetahui hukum asalnya berdiri dalam sholat wajib itu rukun min arkanis sholat. Ya, berdiri ketika sholat wajib itu rukun, bukannya sekedar wajib. Ya, rukun dari rukun-rukun sholat. Yang apabila ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja dalam keadaan dia mampu, ini sholatnya enggak sah. Tetapi ketika dia tidak mampu karena sakit atau yang lainnya, nah sholatnya duduk, enggak ada masalah. Sehingga kembali kepada masalah rukuk, kalau memang karena ada penyakit, ya insya Allah ma'zur, enggak ada masalah. Nah, seperti ini. Karena takut ada hadas, sesuatu yang keluar. Takut kentut. Nah ini, kalau terlalu bungkuk, takut kentut. Yang pertama, kita katakan bahwa sholat ibadah. Kalau sudah ibadah, berarti kan sudah ada aturannya. Iya kan? Karena ibadah itu milik Allah SWT. Agama milik Allah. Berarti kalau sudah agama milik Allah, ya sudah. Allah yang berhak menentukan. Entah melalui Al-Quran atau melalui sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Sementara sekian banyak hadis menyebutkan bahwa ruku itu ketentuannya ya sampai punggung itu lurus. Kan seperti itu ya. Sehingga ya ini batasannya. Kalau dia gak sampai lurus seperti ini karena khawatir kentut, yang pertama dia menyelisih sunnah. Karena sunnahnya lurus seperti itu. Yang kedua, Allah yang lebih paham tentang ciptaannya. Hah? Ketika Allah mensyariatkan melalui wahyu Rasul alaihi salatu wassalam bahwa rukuk itu lurus seperti ini, ya sudah seperti itu. Kekhawatiran keluar sesuatu. Nah, ini ada dua kondisi. Pertama, kondisi memang dia benar-benar sedang menahan sesuatu. Maka sholatnya dikatakan oleh para ulama makruh. Karena kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la salata bi hadri ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbata. Enggak boleh sholat ketika seorang sudah dihadapan. Di hadapannya sudah makanan dihidangkan. Dan juga dilarang seorang sholat ketika dia menahan al-akhbatan. Menahan kencing dan apa? Pengin buang air. Nah, sehingga ketika dia dalam sholat misalnya, apa itu kalau bahasa Indonesianya? Kebelet. Hah? Ya, ingin kencing, ingin buang hajat, ya tinggal salatnya. Nah, ini sunahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kondisi kedua, pada hakikatnya dia ini hanya merasa-merasa saja. Ini yang disebutkan oleh para ulama waswasah. Ya, waswasah, muwaswis. Dan ini bagian dari talbis syaitan. Nah, dan ini biasanya banyak menimpa orang-orang saleh. Ketika seorang bertobat dari kemaksiatan, dari hal lain, kenapa dulu ketika maksiat gak ada perasaan seperti itu? Ketika dia sudah ingin beristiqomah, ingin ibadah yang lain, tiba-tiba sering merasa ketika rukuk ada kayak keluar. orang yang kondisinya seperti ini oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dilarang untuk keluar dari salat. Nah, dia tetap mengikuti gerakan salat normal. Rukuk ya sesuai dengan sunnahnya. Berdiri biasa, sujud biasa. Nah, ketika dia mendapati sesuatu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan ini memang sering ya. Nah, jadi ini ada sudah waswasa. Nama disebut oleh para ulama al muwaswis hakikatuhu mariyud. Ima kondisi pertama benar, itu sunnahnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, ya. Ana mau istikharah ini. Ini ana ahsan. Sekarang ini salat dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga dalam permasalahan ibadah, permarah, ya kita merangkak. Nah, berdiri ketika mampu. Nah bisa. Ya Allah alam ya. Mungkin faktor usia, mungkin orang yang sudah sepuh mungkin merasa dia mampu. Kalau kondisi seperti ini ya selesai. Fattakullah mastata'tum. Nah, mungkin orang sudah berumur soleh, paksakan jatuh. Makanya seperti ini enggak perlu berdiri. Tapi kondisi sehat, jangan bermudah-mudahan duduk ya. Tetap harus. Nah, di ombak besar di takbiratul ihram saja. Dan selanjutnya gerakan dengan duduk. Tidak boleh selama maka wajib sambil berdiri. Nah, karena ini rukun salat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dengan sekarang standar rumah sakit itu toilet harus bersih, tidak boleh ada debu. Luma ala alal ard. Namanya aja sa'id, naik. Artinya di atas permukaan bumi. Tidak harus dengan jenis tanah tertentu. Ya. Nah, maka tinggal dilihat. Tapi memang betul tidak ada sama sekali, entah di apa, di ranjangnya atau di tempat yang lainnya, memang tidak ada debu sama sekali. Ini perlu dipastikan. Yang kedua tadi itu masalah tanah itu, lah memang itu diperbolehkan oleh pihak rumah sakit memakai tanah khusus tadi. Ya, tempatnya khusus, jadi tidak akan kemana-mana. Artinya, artinya normal-normal saja. Itu satu ini 20.000 tapi bisa diisi. Tapi intinya begini. Nah, intinya kita dilarang untuk takalluf, ya. Tinggi. Masalah apa itu? Salat. Nah. Kita duduk bersama. Mungkin tidak tahu, nah. Salat. Bagi musafir. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, furidatis salatu masna. Si mukim dari hadis ini menunjukkan bahwa ala sahih qasar itu hukumnya wajib di musafir. Ini kalau misalnya terjadi, maka apakah salatnya sah atau tidak? Maka persilahkan yang mungkin imam. Karena kalau sudah kaitannya masalah cuy itu ada kita cukupkan sampai di sini. Maka